Ya Ustaz, melihat kemaksiatan dan kesyirikan yang berada di negeri kita ini, walaupun entah itu bid'ah ataupun maksiat atau dosa-dosa yang lainnya yang begitu marak dilakukan oleh masyarakat kita, sehingga kita takut akan ditimpa azab secara tiba-tiba. Nah, bolehkah perasaan seperti ini, dan apakah musibah yang terjadi di negeri kita ini merupakan azab Allah Subhanahu wa Ta'ala? Iya, ketakutan seperti ini lumrah dan wajar, karena memang ada dalil yang menunjukkan kepada hal itu. Ketika kemaksiatan merajalela, sementara para ulamanya diam seribu bahasa, para penguasa pun juga berpangku tangan, maka di saat itu bisa saja Allah meratakan azab semuanya. Tidak hanya orang zalim yang kena, tapi juga orang soleh pun kena. Sebagaimana Rasulullah SAW sabda, la ta'murunna bil ma'ruf wala tanhawunna 'anil munkar aw la yushikanna an ya'ummakum Allah bil bala thumma tad'un fala yustajabu lakum. Hendaklah kamu menyuruh kepada yang ma'ruf dan mengingkari dari yang munkar, atau Allah akan ratakan azab untuk kamu semuanya. Lalu kalian berdoa, kalian pun tidak didengar doa kalian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah, ancaman yang serius ya dari Allah dan Rasul-Nya. Oleh karena itu Allah mewanti-wanti tentang azab yang rata tersebut. Allah berfirman, "Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah." Dan takutlah kalian dari fitnah, dari azab yang tidak menimpa orang-orang zalim saja di antara kalian, tapi orang soleh pun kena. Kenapa? Apabila fitnah maksiat sudah merajalela, sementara para ulamanya diam, ya, para umaroknya juga penguasanya berpangku tangan, tidak lagi ada orang yang peduli tentang masalah ini, maka di saat itulah Allah ratakan azab buat mereka semuanya. Ini yang kita khawatirkan. Maka kekhawatiran harus berbentuk usaha. Bagaimana caranya? Yaitu berusaha untuk mengajak manusia, ya, dengan penuh hikmah, dengan penuh akhlak, ya, bukan dengan sikap arogan, dengan sikap keras, bukan, tapi dengan kelemah lembutan. Ajak mereka, ingatkan mereka tentang pentingnya kembali kepada Allah. Ya, ingatkan para umara, para penguasa, bahwa kalian punya kekuasaan yang akan Allah tanya. Setiap kemaksiatan yang ada dan terjadi di tempat kalian, pasti Allah akan tanyakan kepada kamu. Maka bertakwalah kalian, wahai para umara. Ya, jangan dibiarkan tempat-tempat prostitusi itu ya bertebaran di mana-mana. Jangan kau biarkan tempat-tempat perjudian, minum arak. Jangan dibiarkan kesyirikan itu, karena itu semuanya mengundang azab yang rata kepada kita semuanya. Ya, fa Allahu musta'an wa la tiklah. Nah.